الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuki bab yang ke-18 dari kitab Al-Hajj. Dan pada bab yang ke-18 dari kitab Al-Hajj, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab At-Tib Indal Ihram. Bab hukum memakai minyak wangi ketika ihram. Ketika seorang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dan sudah kita tahu di bab sebelumnya bahwasanya memakai minyak wangi ketika haji atau umrah itu hukumnya tidak diperbolehkan. Karena di antara hukum orang yang muhrim itu la yamassu thiba, tidak boleh memakai minyak wangi. Adapun kalau ia memakai minyak wangi sebelum memulai ihramnya, kalau memakainya di badannya, itu adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memulai ihramnya dan juga tatkala selesai dari tahallulnya, istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya ini perkara yang sunnah memakai minyak wangi sebelum ihramnya, tapi memakainya di badannya. Adapun di pakaiannya tidak diperbolehkan. Di bab yang lalu sudah kita lalui, ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya dia telah berihram untuk umrahnya, wa mutadammikhun bi thib, dalam keadaan dia berlumuran dengan minyak wangi itu pakaiannya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mencuci minyak wangi tersebut dan melepas jubahnya. Kan orang yang ihram tidak memakai jubah, memakai rida dan izar. Sekali lagi, memakai minyak wangi ketika hendak ihram disunnahkan, tapi makanya di badannya, di wajahnya, di tangannya, di kepalanya, dan bagian tubuh yang lainnya. Tapi tidak diperbolehkan memakai minyak wangi di pakaiannya. Adapun setelah mulai ihram, maka la yamassu thiba, tidak boleh menyentuh minyak wangi. Wa may yalbasu idza arada an yuhrim, dan apa yang hendaknya dipakai oleh orang yang hendak ihram. Kalau laki-laki sekali lagi ketika ihram hanya memakai ar-rida wal izar, memakai selendang dan sarung. Adapun kalau wanita itu seperti pakaian biasa. Hanya saja la talbasul qafazain, tidak memakai sarung tangan dan juga tidak memakai penutup wajah, yaitu cadar. Wa yatarajjal wa yaddahin, dan diperbolehkan orang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah untuk menyisir rambutnya dan boleh memakai duhan memakai duhan, lotion, penghalus kulit. Tapi dengan syarat tidak ada pewanginya. Tidak berbau wangi. Ya, untuk menghaluskan kulit, terlebih lagi misalnya cuacanya ekstrim, bibir bisa belah, terkadang misalnya ujung kaki atau ujung jari, tangan dan kaki terkadang belah, maka diperbolehkan memakai duhan. Pakai minyak pelumas untuk menghaluskan atau mengobati sakit yang ada di kulitnya. Tapi dengan syarat tidak ada wanginya. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yashammu al-muhrimu ar-raihan wa yanduru fil mir'ah wa yatadawa bima ya'kul az-zaiti was-samni. Beliau menyebutkan athar sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan orang yang muhrim yashammu ar-raihan, boleh mencium bunga yang wangi. Itu mencium wewangian boleh. Maksudnya menghirup wewangian. Raihan bunga yang berbau harum. Tapi kalau memakai minyak wangi tidak diperbolehkan. Wa yanzuru fil mir'ah, dan boleh orang yang sedang haji atau umrah dan pada ihram boleh bercermin. Wa yatadawa bima yakul az-zaiti was-samni. Az-zait was-samni badal dari ma. Wa yatadawa bima, maksudnya bima yukal ya. Bima yakul huwa. Bima yakul az-zaiti was-samni. Ada yang dengan waw yukal. Karena diperbolehkan yatadawa, itu berobat dengan sesuatu yang ia makan. Az-zait wa samni. Yaitu dengan zait dan saman. Zait itu minyak, asaman mentega. Itu biasanya digunakan untuk mengobati kulit. Ketika misalnya tadi seperti disebutkan belah. Di ujung kaki atau di telapak kaki dikarenakan banyak berjalan atau panasnya yang sangat luar biasa, terlebih di bibir, boleh diobati. Kalau dahulu dengan zait wasaman, kalau sekarang dengan alat-alat yang lainnya diperbolehkan. Tapi tadi catatan tidak ada tibnya, tidak ada yang berbau wangi. Dan sekarang dijual dari mulai sabun, sampo, segala macam lotion itu ada khusus untuk ihram, tidak ada wanginya. Tidak ada wanginya. Dan itu boleh. Boleh orang sedang ihram memakai sabun ketika mandi, memakai sampo, memakai lotion kulitnya. Tapi tadi catatan tidak bertip, tidak berwangi. Wa qala Atha, dan berkata Atha, Atha bin Abi Rabah, ulama dari kalangan tabi'in, yatakhattam wa yalbasul himyan. Diperbolehkan orang yang sedang ihram memakai khatam, memakai cincin. Dan juga kalau zaman sekarang saya memakai jam tangan atau yang sejenisnya, itu diperbolehkan. Dan juga memakai himyan. Memakai himyan seperti sabuk atau yang lainnya, itu sampai sekarang biasa digunakan. Dan biasanya dipakai untuk menyimpan bekal. Misalnya uang atau barang berharga itu biasanya disimpan di himyan. Di himyan. Sekarang sabuk misalnya besar, kemudian ada kantongnya dan bisa ditutup dengan aman. Itu diperbolehkan. Kata beliau, wa tab ibn Umar radhiyallahu anhuma wa huwa muhrim wa qad hazam ala batnihi bi thawb. Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau tawaf dan beliau dalam keadaan ihram, bukan tawaf dalam keadaan halal tapi dengan ihram. Wa qad hazama ala batni bi thawb, dan beliau telah mengikat perutnya dengan thawb, memakai ikat pinggang dengan kain. Sampai sekarang mereka biasa menggunakan hal tersebut. memakai ikat pinggang sekaligus sebagai pengikat izarnya, sarungnya. Dan biasanya juga dipakai menyimpan barang-barang berharga, perbekalan untuk hajinya. Kemudian beliau, walam tara Aisyatu bitubban ba'san lilladina yarhaluna haudajaha. Dan Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat tidak mengapa memakai tuban. Tuban itu celana dalam. Bagi orang yang menggiring kendaraan haudaj beliau. Haudaj seperti saung kecil di atas unta. Biasanya digunakan oleh kaum wanita. Maka Aisyah radhiyallahu anha memperbolehkan orang yang memegang kendaraannya atau mengendarakan kendaraannya untuk memakai tuban. Dan hikmahnya untuk menjaga, lebih terjaga auratnya. Kan seperti kita ketahui, orang yang menggiring unta itu harus lincah. Dan kalau tidak memakai tuban, mungkin dikhawatirkan terlihat auratnya. Dan aslinya tidak. Tidak memakai tuban. Orang yang ihram hanya memakai izar dan tidak memakai sarung dan selendang. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf At-Tinisi qala haddatsana Sufyan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri an Mansur Mansur bin Mu'tamir an Sa'id bin Jubair qala kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yadahinu bizaid Fadzakartu Ibrahim faqala ma tasna'u biqawli. Dari Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, ulama dengan tabi'in, beliau mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau ihram yaddahin bi zaid. Beliau melicinkan kulitnya dengan zaid. Dengan minyak. Maka aku sebutkan atau sebut kepada Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ulama tabi'i, maka beliau mengatakan ma tasna'u bi qawli? Apa yang hendak kau lakukan dengan pendapatnya? Mananya itu perkara yang boleh. Pendapat yang boleh. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar tidak menyelisihi hukum ihram. Diperbolehkan orang yang sedang haji memakai duhun. Tapi dengan tadi tidak boleh memakai wangian. Qala haddatsna Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzuru ila wabis thiyyib fi mafariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan seakan-akan aku melihat kepada wabis thiyyib kilatan minyak wangi di sela-sela rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, dalam keadaan beliau berihram, sedang ihram. Dan tadi seperti kita sebutkan, orang yang hendak ihram diperbolehkan memakai minyak wangi di tubuhnya, termasuk di kepala dan rambutnya. Dan seandainya asar minyak wangi itu nampak, baik itu baunya atau warnanya, ketika mulai ihramnya, itu layu asir. Tidak mengapa. Tidak mempengaruhi kesahihan atau kesempurnaan ihramnya. Nabi SAW sebelum mulai ihram, beliau memakai minyak wangi di badannya. Kemudian di hasilnya lebih jelas lagi. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Abdurrahman bin Qasim an Abi Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar an Aisyah radhiyallahu anha zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kuntu tayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ihrami hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt. Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku yang memberi minyak wangi, itu memakaikan minyak wangi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak ihram. Pakai minyak wangi di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihilli, dan juga aku yang memakaikan minyak wangi untuk Nabi sallam ketika beliau tahallul. Tahallul awal. Qabla an yatufa bil bait, sebelum beliau makan tawaf. Itu tawaf ziarah. Yang lebih dikenal dengan tawaf ifadah. Kan setelah tahallul awal, itu di hari Mina, hari ke-10, setelah melempar jamrah dan menyembelih hadi dan mencukur rambut, itu selesai tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, semua perkara diperbolehkan kecuali berhubungan dengan istri. Ketika tahallul awal, kita lepas pakaian ihram kita pakai pakaian biasa. Dan kita boleh pakai wewangian, boleh potong kuku, dan juga semua perkara boleh. Dan Aisyah mengatakan ketika Nabi tahlul awal, aku yang memakaikan untuk beliau minyak wangi untuk Nabi SAW sebelum beliau melakukan tawaf ifadah. Karena setelah tahlul awal, Nabi langsung menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah termasuk rukun haji. Ini bab yang ke-18. Imad bisa tertangkap semua materi haji. Kebayang? Amin Hadi. Coba Imad sebutkan manasik haji dari awal sampai akhir. Dari mulai ihram. Naam. Naam. Naam. Naam. Kapan selesai di talbiahnya? Nah, berarti ada tawaf kudum. Naam. Naam. Naam. Naam. Setelah itu? Naam. Naam. Ya. Naam. Naam. Nah, duha pergi ke Arafah. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Ya. Naam. Ya, setelah itu selesai. Tahallul tsani. Selesai semua larangan. Setelah itu? Nah, setelah tawaf ifadah, ya kembali ke Mina. Dan bermalam di Mina. Hasanta. Tiga malam itu yang paling afdol. Dan seandainya dijadikan dan sepanjang dua malam diperbolehkan. Selesai mabit. Nah, dan setiap harinya ba'da zawal itu setelah masuk waktu zuhur melempar jamrah. Nah, jamrat. Nah, jamratul ula, tsaniyah dan jamrah aqabah. Nah, setelah itu ketika Anda pulang, wajib baginya untuk melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ahsan. Sudah sempurna. Mudah-mudahan dimudahkan haji semuanya. Amin. Allahi barik fikum. Dan tidak ada yang mustahil. Jangan sampai kita memiliki atau berkecil hati. Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir. Kalau kita memiliki niat yang benar, kalau kita berikhtiar, dan doa termasuk bagian dari ikhtiar. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.